anak lima, sedangkan anak pertama belum masuk SCC. Bagaimana rasanya? Ustaz Sarno waktu punya anak lima, yang pertama belum masuk SCC, dan tidak punya beban itu. Apa tipsnya? Belum punya rahasianya, supaya anak-anak kita tenang. Dan sekarang sudah berapa anaknya? Baru dari istri yang pertama. Apa tipsnya Ustaz Sarno supaya anak kita tidak punya SCC di rumah? Sinilah saya merasakan keadaan yang dengan setiap kali kita mengapalkan anak-anak kita Al-Quran satu dua ayat setiap kalinya, alhamdulillah kesusahan-kesusahan itu insya Allah rasanya. Kalau istri bilang pusing aku anaknya gitu kan, nanti anak juga tahu pusing, tapi beliau bilang bacakan Quran anakmu, dibacakanlah anaknya Quran sebelum tidur dan dibacakan Quran sebelum bangun, dan setelah itu anaknya gampang diatur semua. Dan akhirnya coba ya, semua bisa menghafal Quran kecil-kecil seperti ini. Ini tipsnya, anak itu akan mendapatkan apa ya, kemudahan untuk dididik, untuk diayuh. Terima kasih saudara. Ibu, kalau sejak di dalam rahim sudah ditinggal oleh ayah, kalau di usia balita sudah ditinggal oleh ibu, seharusnya anak-anak itu frustrasi berbentuk Ustaz Deden itu begini. Justru Ustaz Deden ini setelah dirawat, dipelihara oleh kakeknya, selalu juara kelas. Dan ketika selalu juara satu di SD, setelah satu sampai kelas 6 juara satu, sebenarnya tujuannya satu, berharap orang tuanya bangga dan diakuilah anaknya sebagai anak yang pintar. Tapi setiap kali penyerahan hadiah piala hanya nomor 2, juara 2 dan juara 3 dari dikunjungi orang tuanya. Ustaz Dede menangis karena tidak dikunjungi oleh orang tuanya. Saya tidak ingin berpanjang-panjang apa rahasia Quran sehingga Ustaz Dede justru insya Allah berbakat menjadi ulama besar dengan kondisi latar belakang keluarga yang di atas kertas. Mestinya beliau menjadi anak nakal, mestinya beliau menjadi pemuda narkoba, mestinya beliau menjadi pemberontak, dan mestinya beliau menjadi gubernur. Apa hasil dari Al-Quran ini? Rasa perlu sekali. Saya memang kesepian. Katanya ketika saya kandung 7 bulan ayah saya seperti itu. Kemudian saya lahir, ibu saya kemudian menitipkan saya dekat 7 bulan ditinggal ayah, lahir ditinggal, ditinggalkan ini kesepian. Tetapi yang bikin tidak sepi itu, setiap pagi malam nenek saya itu selalu membacakan Al-Quran kepada saya. Saya tidak baca Al-Quran. Nenek membacakan. Nenek membacakan Al-Quran. Allah, makanya intinya ya, nenek membacakan Al-Quran kepada cucunya. Yang kesesian ini, yang kesesian ini terus. Dan nenek saya itu saat itu khatam Al-Quran itu sampai di hati itu kurang lebih dalam seminggu itu paling sedikit satu minggu sekali khatam Quran itu neneknya membaca. Tidak apa, tapi tidak terbiasa. Dan itu diperdebatkan kepada saya. Oh, itu rahasia. Nah, yang paling sensasi itu adalah ketika saya kakek meninggal dunia. Ketika kakek meninggal dunia, kenapa sih? Karena setelah itu benar-benar tidak ada yang bisa membuat saya tidak sedih. Ingat Rasulullah SAW ketika ditinggal kakeknya, ditinggal istrinya, kemudian ditinggal oleh pamannya juga. Amal kesesat. Ya. Dan setelah kakek meninggal itu benar-benar terasa. Oh iya, sebenarnya saya ini tidak punya orang tua. Dan sempat saya ditunjukkan ternyata bapak saya ada dan tetapi pas saya sudah aman sekolah di SMA dia tidak sisi dengan saya jangan proses terus masih menangis siapapun tetapi tidak ada kata sedih, tidak ada lagi kata sendiri karena sudah merasa ramai dengan Al-Quran, sudah mendapatkan cinta Allah dengan Al-Quran, dan sudah mendapatkan kekuatan dari Allah dengan Al-Quran Al-Karim, dan tidak akan pernah miskin selamanya, gagal sisi yang datang kepadanya, walaupun digagal orang tuanya, karena ada Al-Quran Al-Karim, dan hari ini, beliau bersama kita di sisi, dan beliau tidak tahu kalau bakal saya sampai di sisi, karena saya sedih dengan mereka yang rasa, ini Allah. Saya merasa paling bahagia saat itu. Al-Quran yang kemudian bisa mempertemukan hati saya, hati ayah saya, dan ibu saya. Seandainya tanpa Al-Quran mungkin mereka tidak akan diundang. Seperti tiba-tiba bulan, setelah membaca surah dan menguasai Al-Quran, seperti di akhir itu hati bapaknya dan mengunjungi sasaran yang besar sekali. Dan dari mana datangnya tiba-tiba ibunya untuk mengunjungi anaknya seperti ada malaikat yang menarik dan tidak bisa jauh dengan kekuatan Al-Quran ini. Ustaz, gimana caranya bisa punya anak hafal Quran tapi saya tidak hafal orang tuanya? Saya panggil Pak Nasir Sisi, kan Pak Nasir Sisi. Pak Nasir Sisi ini salah satu perwakilan kita di Makassar yang rada-rada kurang waras menurut ibu ekonominya. Ada mana? Beliau dua putranya itu sudah hafiz Quran. Padahal beliau sendiri bukan hafal Quran. Para sisi, saya pernah bertanya langsung kepada beliau, apa tipsnya? Kok bisa penghasil tidak hafal Quran, tapi punya dua anak hafiz Quran tanpa pesantren? Tetap sekolah seperti biasa, tetap nonton TV seperti biasa, tetap main seperti biasa normal. Kok bisa punya anak dua-duanya hafiz Quran tanpa pesantren dan orang tuanya bukan hafiz Quran? Beri sedikit tips. Kalau tidak salah Pak Nasir pernah bilang sama saya begini Ustaz, kecintaan saya kepada Quran pokoknya berapa saja untuk Quran saya lakukan. Kepada anak saya, apa saja dan berapa saja saya akan berikan untuk Al-Quran. Tapi saya berdengar secara langsung, gimana caranya? Benar-benar kata saya seorang musisi. Seorang musisi? Jadi perwakilan yang membuat cara dari Pak Nasir. Saya di dalam sibuk anak itu belajar musik. Saya keluar mencari teman saya itu mencari guru. Bagus sekali. Jadi memang harus total dan harus berani hidup bersama Tuhan dan meyakini Tuhan dan perannya di dalam Al-Quran. Ada satu lagi menarik. Ketika bayinya berusia 2 minggu, Pak Nasir dikirim SMS ke saya foto. Fotonya begini. Inilah hari pertama saya sholat berjamaah bersama bayi saya yang 2 minggu yang imamnya adalah kakaknya sendiri yang sudah hafiz Quran. Sebenarnya anak saya sudah bawa ke situ sudah umur 12 jam. Sejak umur 12 jam sudah di bawa ke situ. Jadi waktu dia lahir tidak bisa ambil subuh sudah saya bawa langsung ke tempat sholat untuk sholat subuh berjamaah. Ya, karena saya ingin dapat balasan yang tidak ada bagi karena saya ingin mendapatkan balasan sinar pada mandingannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini surah Al-Mulk ini inna ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut kepada Tuhan yang dalam keadaan yang sendiri dan keadaan baik maka akan mendapatkan ampunan dosa-dosa dan balasan yang tidak ada batasnya dari Allah.